Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tazkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah Ta'ala. Al-Fatiha ila hadrati Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa abai wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in wa larwazwaj Rasulillah wa ahli bayti wa dhurriyati wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'un bi ahsanin ila yawmiddin wa larwah jamil awliya wa salihin wa syuhada' wal muqarrabin والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين والأئمة المجتهدين ومقلديهم جميع مصنف الكتب النافعة خصوصا للروح الإمام الإمام الغزالي محمد بن محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلاميذتهم المنتسبين لمحبيهم والمتعلقين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid darain amin. Wa'alam anna an-nasa fi talabil ilmi ala thalathati ahwal. Rajulun talabal ilma liyattakhidhahu zadahu ila al-ma'ad. Wa lam yaqsid bihi illa wajhallahi wad-dar al-akhirah. Fahadha min al-faizin. Wa rajulun طلبه ليستعين به على حياته العاجلة وينال به العزة والجاه والمال وهو عالم بذلك مستشعر في قلبه رقاقة حاله وخصة مقصده فهذا من المخاطرين فإن عاجله آجله قبل التوبة خيف عليه من سوء الخاتمة وبقي أمره في خطر المشيئة وإن وفق للتوبة قبل حلول الآجال وأضاف إلى العلم الأمل وتدارك ما فرط منه من الخلل التحق بالفائزين فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وأعلم dan ketahuilah anna an-nasa bahwasanya manusia fi talabil ilmi di dalam mencari ilmu ala thalathati ahwal atas tiga keadaan. Ada atas tiga tingkatan. Jadi ada tiga macam. Orang yang mencari ilmu itu ada tiga macam. Karena masing-masing orang yang mencari ilmu itu memiliki niat dan tujuan yang berbeda-beda. Ada ada yang menjadikan niatnya tadi itu keberuntungan, menjadikan dia orang yang mendapatkan kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada yang niatnya menjadikan dia terjerumus di lembah kehancuran. Sekalipun yang ia lakukan itu adalah mencari ilmu. Perbuatan yang paling utama, yang paling istimewa daripada ibadahnya. Ada yang di tengah-tengah. Di tengah-tengah ini bisa celaka, bisa tidak. Ini orang yang mencari ilmu tergantung niat dan tujuannya. Karena itu katanya Imam Ghazali, orang yang mencari ilmu itu ada tiga tingkatan. Yang pertama, rajulun talabal ilma liyattakhidahu zadahu ilal ma'ad. Seseorang mencari ilmu dan dia menjadikan ilmunya yang dia pelajari, yang ia dapatkan, zadahu sebagai bekalnya. Ilal ma'ad, untuk kembali ke akhirat. Kita semuanya tahu bahwasanya tidak ada makhluk Allah yang abadi. Jadi bukan hanya manusia, seluruh makhluknya Allah tidak ada yang abadi. Dan itu telah disampaikan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu binasa, hancur, illa wajha, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di dalam ayat yang sering kita dengar, bahkan menjadi kain pendus, apa, kain penutup penduso, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan itu bukan hanya manusia, pepohonan, binatang, dan yang lain sebagainya. Lah, untuk kembali ke akhirat itu butuh bekal. Butuh bekal. Karena itu Allah di dalam ayat Al-Quran mengatakan, tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah kalian. Berbekal untuk apa? Untuk kehidupan dunia. Ya enggak. Tapi berbekal untuk kehidupan setelah dunia, barzakh dan akhirat. Apa sebaik-baik bekalnya? Adalah at-taqwa, ketakwaan. Nah, karena itu di sini ada orang mencari ilmu, tujuannya ilmunya akan dijadikan bekalnya. Berarti ilmu yang dia dapatkan, yang ia pelajari, yang ia fahami, diamalkan dan diajarkan. Sehingga menjadi bekal. Lah kalau ilmunya nganggur, enggak dipakai, cuma belajar toh tapi enggak dipakai, dirinya enggak pakai, apalagi untuk orang lain, enggak menjadikan bekal. Menjadi bekal itu kalau kita amalkan. Jadi bukan hanya sekedar untuk pengetahuan. Pokoknya weruh, enggak bisa. Ilmu jadi bekal itu kalau kita amalkan. Lah kalau kita amalkan untuk diri kita, apalagi kita ajarkan kepada yang lain, itu akan menjadi bekal yang tidak akan pernah putus. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salat. Jika manusia itu wafat, jika manusia itu meninggal, terputus amal perbuatannya. Dalam arti dia tidak bisa beramal lagi. Dan sekalipun dia bisa beramal di kuburannya, tapi amalannya tidak memberikan pahala sedikitpun. Karena ada orang yang bisa beribadah kepada Allah di alam barzakhnya. Tapi ibadah yang dilakukan di alam barzakh itu tidak mendapatkan pahala atau balasan. Karena tempatnya pahala, balasan itu di dunia. dunia, di barzakh tidak. Itu hanya keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Tapi ada orang yang sudah meninggal, amal perbuatan yang telah ia lakukan itu memberikan pahala kepada dia, mentransfer kebaikan untuk dia, seperti orang tua untuk anak-anaknya. Ketika orang tua tadi itu bekerja keras, ini memberikan kesenangan, kebahagiaan untuk anak-anaknya setelahnya. Kenapa? Seperti tanaman, kita menanam belum tumbuh meninggal, yang menikmati adalah orang-orang setelahnya. Guru juga gitu, atau orang yang berilmu ketika mengajarkan ilmu yang dia pelajari, ilmu yang kita yang dia ketahui, dia ajarkan kepada anaknya, kepada saudaranya, kepada familinya, kepada tetangganya atau umat Islam pada umumnya. Selain dia sendiri mengamalkan. Loh, ini kebaikan ini tidak akan pernah berhenti. Karena dari 10 yang kita ajar, enggak mungkin satu pun dari mereka itu tidak mengajarkan kepada orang lain. Misalnya 9 gagal, pasti satu ada yang melakukan. Lah, satu ini mengajarkan bukan kepada satu orang juga, pasti dia mengajarkan kepada beberapa orang. Dan mungkin dari beberapa orang yang dia ajari, semuanya gagal, cuma satu yang menyampaikan. Lu terus berlanjut. Lah, amal perbuatan ini tidak akan pernah berhenti. Karena itu katanya Rasulullah, di antara 3 yang tidak terputus, sekalipun setelah matinya, ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu memberikan orangnya yang berilmu amalan, meningkatkan selalu ibadah ketaatannya di dia sambil menyampaikan, menyebarkan kepada yang lainnya. Nah, ini menjadi bekal. Ilmu yang seperti ini akan menjadi bekal. Bukan ditumpuk tok sebagai pengetahuan. Nah, kalau seperti itu, seperti orang kerja tapi enggak mau sedekah, enggak mau bagi yang lainnya. Kemudian dia juga enggak make, numpuk tok lagi apa? Buat apa? Kita bekerja untuk mencari kesenangan kita di atas dunia, tapi ditumpuk tok. Kating ini wedi, kating ono, kok wedi entek, wedi ngene, lho buat apa tuh? Sama dengan ilmu yang kita dapatkan ini. Dia mencari ilmu dan dia ingin menjadikan ilmunya bekal. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yaksid bihi illa wajhallah wa daral akhirah. Tidak ada tujuan di dalam mencari ilmunya kecuali hanya karena Allah, ikhlas. Tidak ada tujuan yang lain kecuali ikhlas hanya karena Allah. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita beribadah itu hanya karenanya, bukan karena orang lain atau bukan karena sebab sesuatu, tapi hanya karena Allah. Dan itu disampaikan oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kecuali dengan ikhlas. Dalam ayat yang lain, "Ala lillahiddinul khalis." Ketahuilah bahwa agama yang murni itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita membuat pernyataan. Kita membuat pernyataan di setiap sholat kita. Bahwa kehidupan kita atau matinya kita, ibadah kita hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadah-ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, hanya karena Allah. Enggak cukup di doa al-iftitah, di Fatihah pun kita ulangi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kita beribadah dan hanya kepadamu kita meminta pertolongan. Loh, itu kita diingatkan. Kita mengingatkan diri kita sendiri kalau kita mau membacanya dan merenunginya. Bahwa kita ini ibadah bukan untuk dipuji, bukan untuk diketahui, bukan untuk bangga diri, bukan untuk sombong. Tapi ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah. Mau dilihat ataupun tidak, mau dipuji ataupun tidak, mau dinilai ataupun tidak, yang penting kita melakukannya untuk Allah. Lah kalau kita melakukannya ikhlas, sedikit, kecil, itu sangat berarti. Bukan sekedar berarti, tapi sangat berarti. Sehingga Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, akhlis dinak yajzikal galil minal amal. Katanya Nabi, ikhlaskan apa yang kamu perbuat daripada ketaatan, daripada kebaikan dan ibadah, yang sedikit sangat cukup bagimu. Yang sedikit itu sangat cukup. Mungkin sering kita memberikan contoh kepada anak-anak kita atau kepada cucu kita. Atau terkadang kita juga mendengar daripada para ulama, para kiai. 500 ikhlas lebih baik daripada 1 juta. 1 juta, 500 rupiah. Ikhlas lebih baik, jauh lebih baik daripada 1 juta. Kenapa? Tanpa ikhlas. Yang 1 juta tambah ikhlas. 500 lebih baik. Tapi akan menjadi lebih baik kalau 1 juta ikhlas daripada 500 ya ikhlas. Tapi kira-kira ono enggak? Kebalikannya seperti itu. Lek 1 juta ikhlas, 500 enggak ikhlas. Enggak ono. Yang ada 500 ikhlas, 1 juta enggak ya ikhlas. Lah kita harus belajar untuk menjadi ikhlas. Para sahabat itu jangankan ngasih, kalau dicuri lo ikhlas. Para sahabat itu kalau dicuri, ikhlas. Kalau kita enggak, coba nak nyolong. Jauh, tak kayak iya mbak aku, ikhlas aku. Nyolong, enggak ikhlas aku. Apa nih, bodoh aja. Jauh, enggak ikhlas, enggak apa dicolong ya enggak. Ikhlas sama aja. Kalau para sahabat enggak, dicuri ikhlas. Apalagi kalau diminta atau ngasih, sudah pasti ikhlas. Malah kalau dicuri itu didoakan sama sahabat. Kalau nyolong pakai sahabat itu enak. Kenapa didoakan? Doanya bagus, bukan jalannya jelek. Kalau kita mungkin doanya elek. Bongko pitung turun misalnya. Kalau barang kita dicuri. Kalau para sahabat enggak. Para sahabat itu ketika dicuri barangnya doa kepada Allah. Ya Allah, jika dia mencuri karena kebutuhan. Kalau dia mencuri karena kebutuhan. Menafkahi keluarganya. Untuk anak-anaknya. Jadikan apa yang dia ambil berkah. Kalau mencuri karena kebutuhan, jadikan apa yang dia ambil itu berkah. Tapi kalau dia mencuri karena maksiat, karena kejelekan, karena kemaksiatan, jadikan itu maksiat yang terakhir. Jadikan itu maksiat yang terakhir. Loh, doanya parah. Sahabat dulu, dicuri ikhlas dia. Malah mendoakan. Malah mendoakan. Lah kita harus belajar ikhlas. Lah ikhlas itu tidak akan mungkin bisa kita miliki, dapat menjadi sifat keseharian kita dan segala perbuatan kita, kecuali kalau kita latih. Kita latih. Kita mungkin sedekah langsung 5.000 gak ikhlas. Segala amal ibadah itu awalnya seperti itu. Enggak ada yang ikhlas. Kita sholat aja. Kita sholat. Mungkin kalau seger, enggak kesel kabeh, enggak loro, kita ikhlas. Tapi coba loro titik, yang bikin berat kita melakukan sholat, mulai ada tidak keikhlasannya. Dalam hati saking wajib, enggak wajib, enggak tinggal. Berat ya. Terpaksa menjalankannya, berdiri untuk wudhu, berdiri untuk berjalan sholat, wabot. Kenapa gak ikhlas ini? Gak ikhlas. Lah tapi ketika dilatih, dibiasakan, akhirnya menjadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa, ikhlas dengan sendirinya, sama dengan kita bersedekah. Sedekah 5.000 pertama, waduh abot, berat. Tapi kalau kita biasakan, 5.000, 5.000, 5.000, akhirnya 5.000 itu biasa gitu. Ikhlas sudah, gak ada ungkit-ungkit, mang lapo, tak soda kok, gak ada lagi. Coba mang rongewu, ayo cok 5.000. Itu gak ada sudah, kenapa? Sudah terbiasa. Kita tingkatkan dari 5.000 menjadi 10.000. Pertama gak ikhlas, apalagi pas-pasan uang yang kita miliki. Tapi ketika kita keluarkan 10.000, 10.000, 10.000, pertama gak ikhlas. Tapi kalau sudah terbiasa menjadi ikhlas. Nah, segala sesuatu itu perlu kita biasakan supaya kita melakukannya ikhlas. Walaupun awalnya berat, walaupun awalnya susah, gak gampang ikhlas. Tapi Allah itu hanya mau menerima dari ikhlas. Nah, ikhlas gak diterima sama Allah Subhanahu. Nah, ini dia tidak mencari ilmu kecuali tujuannya hanya karena Allah. Wadaral akhirah, dan tujuannya untuk akhirat. Nah, ini bagaimana? Fahadha minal faizin. Maka orang yang mencari ilmu dengan niat seperti ini, itu adalah orang yang beruntung. Orang yang beruntung, yang selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, digabungkan oleh Allah dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang istimewa. Kenapa? Tujuannya ikhlas. Tujuannya karena Allah dijadikan ilmu yang dia dapatkan untuk bekal akhiratnya. Nah, ini orang yang beruntung. Dan apa yang dia dapatkan? Manfaat dan barokah. Karena itu terkadang para ulama dulu itu kalau ngarang kitab, itu setelah ditulis, selesai, wis ibaratnya like zaman sekarang itu kari nyetak itu kadang dikintir no. Kali. Kalau memang aku ikhlas, ini nanti akan bisa dipelajari, didapatkan, dicetak atau dipelajari dan yang lain sebagainya. Kalau aku tidak ikhlas, ya wis hilang. Disengaja. Subhanallah. Karena memang niatnya itu lillahi ta'ala, didapatkan orang-orang di desa setelahnya atau di kota setelahnya, dipelajari, dilihat, dibuka, bagus, dicetak. Jadi kitab dipelajari di sana dan di sini. Menjadi ilmu atau kitab yang manfaat untuk orang-orang yang setelahnya. Kenapa? Berkat keikhlasan. Jadi manfaatnya dirasakan oleh orang-orang setelahnya. Walaupun sudah ratusan tahun yang lalu, bahkan mungkin sudah ribuan tahun yang lalu. Berapa banyak coba kitab-kitab yang kita pelajari sekarang itu dikarang bukan orang-orang yang 50 tahun yang lalu, bukan 100 tahun yang lalu, tapi ratusan tahun yang lalu, bahkan ada yang ribuan tahun yang lalu. Kitab yang kita pelajarin, Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Imam Ghazali ini sebagaimana yang sudah kita ketahui, beliau ini hidup kapan? Dulu sudah. Sudah lama. Tapi subhanallah, kitabnya sampai saat ini, bahkan sudah 1000 tahun yang lalu lebih, tapi kitabnya sampai sekarang masih dibaca di mana-mana. Sekarang kalau kita bayangkan, kita di Indonesia bukan di kota besar, di Jawa Timur di kota kecil, kita mempelajarinya. Lah sedangkan Imam Ghazali itu tinggalnya di mana, meninggalnya di mana? Sampai sini kitabnya itu sampai sini, bukan hanya sini, tapi di mana-mana, dan dipelajari sampai saat ini. Kalau kita masuk di pondok-pondok manapun, nggak lepas kitabnya Imam Ghazali dipelajari di sana. Mau yang kitab Bidayatul Hidayah, mau kitab yang Ihya Ulumuddin ataupun yang lain sebagainya, dipelajari, dibaca dan yang lain sebagainya. Ini diantara tanda keikhlasan. Sehingga apa yang didapatkan itu manfaat dan barokah di dunianya dan di akhiratnya untuk pengarangnya. Jadi orang yang belajar mencari ilmu, dijadikan ilmunya sebagai bekal untuk akhiratnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi orang yang beruntung. Lah apa tandanya orang yang ikhlas? Orang yang ikhlas, khususnya bagi orang yang sudah punya ilmu, khususnya bagi orang yang sudah menjadi punya ilmu, mengajarkan ilmunya atau menyampaikan ilmunya, tandanya ikhlasnya apa? Yang pertama dikatakan ada mutalabid dunya bil ilm, tidak mencari dunia dengan ilmunya. Jadi ilmunya tidak dijadikan alat mendapatkan dunia, harta, jabatan atau yang lain sebagainya. Jadi ilmunya tidak dijadikan alat mendapatkan harta. Nah sekarang banyak, ini sekarang banyak orang yang berilmu menjadikan ilmunya tadi itu alat mendapatkan harta. Mau guru agama ataupun guru umum. Nah, kira-kira ini ngajar nang sekolah nggak dibayar, gelem dah. Mau guru sekolahan, mau guru ngaji ataupun yang lain sebagainya, abot berat. Apalagi jauh, karena itu justru kita salut kepada orang-orang yang mau berkorban jauh di pelosok, masuk tinggal jauh dari kemewahan dan lain sebagainya, ngajar yang kadang dalam satu bulan bayarannya tidak sesuai 100-200 ribu. Ini luar biasa ya. Terkadang kita ini harus malu dengan orang-orang Nasoro, orang-orang Yahudi. Mereka itu berkorban untuk menegakkan agamanya di pelosok-pelosok, tinggal di desa. Padahal kita ketahui mereka itu terbiasa dengan kemewahan. Beda dengan umat Islam. Kalau mereka itu sudah terbiasa dengan kemewahan. Tapi mereka ketika untuk menegakkan agamanya, mereka rela meninggalkan kemewahan dunia. Tinggal di pelosok-pelosok, bahkan jauh dari kemewahan. Coba kita lihat. Berkorban mereka. Sedangkan kita, berkorban tidak ada. Terkadang di tempat kita sendiri kita enggak mau berkorban, apalagi mau ke pelosok, ke desa yang jauh dari kemewahan. Wah, pasti alasannya wakil. Banyak. Nah sekarang sing enak itu di kota. Kenapa? Ceramah untuk duit. Ngene untuk duit. Ini yang dicari. Jadi untuk agama kita nih enggak seperti mereka. Lah tandanya tidak mencari dunia dengan agamanya, dengan ilmunya. Lah kalau orang sudah mencari dunia dengan ilmunya, dengan agamanya, ini kerugian sudah, pasti rugi. Bukan mungkin rugi, enggak, terus pasti rugi. Enggak mungkin untung. Yang kedua tandanya, kaunu qasdihi bil istighal bil ulum nailu sa'adatil akhirah. Tujuan dia menyibukkan diri dengan ilmu untuk mendapatkan keberuntungan di akhirat. Untuk mendapatkan keberuntungan di, jadi menyibukkan dirinya dengan ilmu bukan tujuan untuk dunia tapi tujuan untuk akhiratnya. Fayakunu mu'tanian bi ilmil batin sa'isan di qalbihi bi mujahadati nafsi. Sehingga kalau orang sudah menjadikan ilmunya untuk keberuntungan akhirat, dia akan memerhatikan urusan hatinya. Jangan sampai sombong, jangan sampai riya, jangan sampai bangga diri. Dan hal-hal yang merusak hati, itu diperhatikan. Jangan sampai merusak, jangan sampai datang, jangan sampai masuk. Terus dia terus melawan hawa nafsunya. Melawan hawa nafsunya. Kemudian wa kaunu i'timadihi fil ulum ala tiba' sahib syariah sallallahu alaihi wasallam fi af'ali wa aqwali. Yang ketiga, dia bersandar dengan ilmunya untuk selalu berusaha mengikuti, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perkataan dan perbuatannya. Jadi ilmunya dijadikan sandaran dia untuk selalu bisa meneladani, mengikuti Nabi Muhammad dalam perkataan dan perbuatannya. Nah, ini tanda. Nah, ini tanda orang yang menjadikan ilmunya itu benar-benar untuk Allah dan Rasulnya. Lah, tandanya benar-benar lagi apa? Ya berarti dia menjadi orang yang pertama melakukan perintah, menjadi orang yang pertama menjauhi larangan. Jadi dia menjadi orang yang pertama melakukan perintah, menjauhi larangan. Nah, ini orang yang luar biasa. Nah, ini akan dijadikan oleh Allah menjadi orang yang beruntung. Menjadi orang yang beruntung. Itu yang pertama. Yang kedua, rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilah. Wa yanala bihi al-'izza wal jaha wal mal. Seseorang mencari ilmu, tujuannya dijadikan ilmunya itu bahan bantuan. Dijadikan ilmunya bahan bantuan untuk kehidupan dunianya. Dan dijadikan ilmunya untuk mendapatkan kedudukan di mata manusia dan harta. Jadi ilmunya dijadikan kendaraan, alat. Mendapatkan kebahagiaan, kesenangan di dunia. Dan dijadikan ilmunya alat dan kendaraan untuk mendapatkan kedudukan dan harta. Ini orang yang mencari ilmu yang kedua ini. Wa huwa alimun dzalik. Dia mengetahui dengan hal itu, dengan niat itu. Bukan tidak menyadari, dia menyadari dengan niat itu. Menyadari dengan niat itu apa? Mustashirun fi qalbi raqaqata hali wa khisatu maqsadi. Dia merasa di dalam hatinya, merasa di dalam hatinya lemahnya hatinya dan tujuan yang jelek. Jadi dia sadar ini tujuan enggak bagus, ini tujuan enggak baik, tapi dia enggak mampu, hatinya tidak mampu. Jadi dia tahu kalau ini enggak baik, jelek, tapi hatinya tidak mampu melawan, tidak mampu memperbaiki. Lah ini gimana? Fahadha minal mukhatirin. Orang ini berada di tempat yang bahaya. Berada di tempat bahaya. Bahayanya bagaimana? Fa in ajalahu ajalu, maka jika datang ajalnya. Gablat taubati, sebelum bertobat. Khifa alaih min su'il khatimah, dikhawatirkan, ditakutkan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Lah kalau sudah meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, sekalipun dia adalah muslim mukmin, ini urusannya, perkaranya berada di dalam kehendak Allah. Jadi Allah bisa memaafkan atau tidak, itu tergantung Allah. Tapi intinya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Setelahnya itu perkaranya Allah. Mau Allah maafkan surga, Allah enggak maafkan ya neraka dengan tujuan jeleknya. Jadi dia mencari ilmu tujuannya untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan kesenangan dunia. Tapi dia sadar. Bukan dia enggak sadar, dia sadar kalau ini enggak baik. Kan terkadang seperti itu. Kita melakukan kemaksiatan, kita sadar kalau ini maksiat. Tapi hawa nafsu kita yang besar membuat kita enggak bisa meninggalkannya, melawannya. Tapi ada orang maksiat enggak tahu, sudah lupa dia. Enggak ngurus. Lah ini orang yang tahu, sadar kalau itu maksiat, ini berada di tempat yang bahaya. Bisa selamat, bisa tidak, tergantung. Tapi kalau orang yang sudah enggak sadar kalau dia melakukan kemaksiatan, enggak ngereken, ini pasti ibaratnya dia sudah berada di lubangnya, sudah berada di dalamnya. Ini berada di tempat bahaya, belum tentu bahaya, belum tentu celaka, masih berada di tempat yang bahaya, belum tentu celaka. Nah, karena itu kalau sudah datang ajalnya, belum bertobat, dalam arti bertobat di sini ini merubah niat, bukan bertobat karena maksiat, karena dia enggak melakukan maksiat, cuma niatnya saja. Kalau dia belum bertobat dengan merubah niatnya, tujuannya, karena apa yang dia lakukan bagus, mencari ilmu, yang jelek adalah tujuannya. Lah kalau dia bertobat, merubah tujuan jeleknya dengan tujuan yang baik, sebelum meninggal, nah ini bro. Tapi kalau dia belum bertobat, ini meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Urusannya setelah itu tergantung kepada kehendak Allah. Jika dimaafkan, beruntung. Enggak dimaafkan, na'udzubillah min dzalik. Tapi wa in wufiqa litaubati qabla hululil ajal. Kalau dia diberi oleh Allah taufik, diberi oleh Allah kekuatan untuk bertobat sebelum datangnya mati. Hatinya tadi kan lemah. Enggak mampu merubah, enggak mampu mengalahkan, dikasih oleh Allah kekuatan sehingga dia bisa merubah tujuan jeleknya dengan tujuan baik. Bukan hanya merubah, tapi adhafal ilm bil al-amal, ilmunya ditambahi dengan amal. Jadi bukan hanya sekedar dikasih kekuatan kemudian merubah gitu aja, enggak. Merubah sekaligus dia mengamalkan apa yang dia pelajari, apa yang dia dapatkan. Wa tadarak ma farata fihi minal khalal. Dia kerjakan apa yang telah ia tinggalkan. Jadi apa yang telah ia tinggalkan dia kerjakan. Ibaratnya apa ya, disusul semua yang telah ia tinggalkan untuk seperti ujian susulan, menyusul teman-temannya yang sudah selesai. Ini dia juga gitu, karena dia waktu itu meninggalkan, dia kerjakan, dia lakukan sambil mengejar apa yang dia telah tinggalkan, menambah amalannya untuk seakan-akan dia enggak meninggalkan. Seperti dikodoi, didobel. Lah ini ultuhika bil faizin, maka dia akan digabungkan dengan orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena dia bertobat sebelum datangnya kematian, kemudian dia mengganti yang ia tinggalkan dengan kebaikan, disesuaikan supaya bisa sama dengan yang lainnya. Nah, ini digabungkan oleh Allah kepada orang-orang yang beruntung. Kenapa? Fa inna ta'iba minaz dzambi kaman la dzambalah. Karena orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak berdosa. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa, sebagaimana di dalam hadisnya Nabi, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa, dia seperti orang yang tidak berdosa. Nah, di antara tanda tobatnya orang tadi itu, dia mengganti kejelekan dengan kebaikan. Menambah ibadahnya ya, untuk mengganti apa yang telah ia tinggalkan sewaktu ia bisa melakukan dan mengerjakannya. Akhirnya digabungkan oleh Allah dengan orang-orang yang beruntung. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama, orang yang mencari ilmu dengan ikhlas. Yang kedua, niatnya jelek tapi dia sadar kalau niat itu enggak baik. Nah, ini tergantung. Kalau dia datangnya ajal belum bertobat, ini su'ul khatimah. Tapi kalau datangnya ajal dia sudah bertobat dan mengganti dengan kebaikan, ketaatan, maka dia digabungkan dengan orang-orang yang beruntung. Nah, insya Allah di pertemuan akan datang akan kita bahas yang ketiga. Yang kita harapkan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang pertama, yaitu menjadi orang yang mencari ilmu karena Allah, untuk Allah. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa manfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, teman kita, tetangga kita, dan umat Islam pada umumnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam ilmu yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang beruntung di dunia, di barzah, dan di akhirat, dan digabungkan oleh Allah bersama orang-orang yang istimewa daripada para nabi, para syuhada, para siddiqin. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.